Mitra Bisnis, dalam serial tulisan di koran internet yang bertajuk Platform Presiden 2009, Kwik Yanggi menyarankan agar presiden terpilih pada pemilu 2009 kembali pada Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen. Dalam tulisan yang sama, Kwik Yanggi juga menekankan beberapa poin penting yang harus dilakukan untuk mendukung langkah-langkah perbaikan Indonesia secara menyeluruh. Dan salah satu poin itu diantaranya adalah kita harus secara aktif dan bersungguh-sungguh menggunakan seluruh kemampuan diplomasi kita untuk meyakinkan kekuatan-kekuatan asing yang melakukan penghisapan agar segera menghentikan aksi mereka. Untuk membahas mungkinkah itu terjadi, segera kita temui Kwik Yanggi. Pak Kwik, mungkinkah negara-negara yang sedang menghisap kekayaan kita mau secara sukarela melepas Indonesia yang sudah dianggap aset oleh mereka? Ya, ini komplement, ini anua saja komplement, jadi merupakan kelengkapan. Kelengkapan gigi kita masih keras sekali ya, tapi gini loh. Kalian itu kan lebih senang Indonesia karena strategis, letaknya strategis. Kan lebih senang Indonesia yang kuat kan sebagai sahabat Anda. Saya mau kok jadi sahabatmu. Tetapi jangan dibikin miskin dong gitu. Nah itu kalau ada orang yang berargumentasi seperti itu dengan pemimpin-pemimpin negara-negara kuat, pengalaman saya, itu ngerti kok mereka. Tetapi pemimpin kita itu bicara saja tidak berani, habis gimana? Kan lucu. Tapi Pak, bukankah negara-negara yang sudah mendapat keuntungan dari aksi penghisapan, tentunya tidak akan begitu saja melepaskan negara targetnya? Loh memang, kita kan, saya kan katakan, argumentasi ini kita pakai sebagai kelengkapan dari kekuatan nyata. Kekuatan nyatanya ya enggak, misalnya ditawarin. Kan mereka kan nawarkan kredit, ini ada proyek ini, itu negara-negara bilang negara saya kuat dan ahli di dalam bidang jembatan, ahli di dalam bidang kapal perang. Anda belilah kapal perang dari saya, nanti saya kasih kredit begini-begini gitu. Terus saya waktu di Bappenas kan digituin terus, enggak gitu. Dan Bapak mengatakan tidak dengan pertimbangan, agar kita tidak terjebak dalam debt trap ya Pak Kwik. Iya. Terus kemudian diberi hibah, tapi didikte enggak usah hibah kalau didikte seperti itu gitu. Tapi Pak Kwik, bukankah kita sudah terlanjur jatuh dalam debt trap? Memang, seperti minyak misalnya. Lucu kan? Apa benar bangsa Indonesia enggak bisa menggarap minyaknya sendiri? Apa benar? Insinyur geologi begitu banyaknya, bank-bank kelebihan likuiditas di seluruh dunia, proyeknya sendiri kuatnya bukan main, jaminannya minyaknya itu sendiri, kok 90% dieksploitasi oleh kontraktor asing, gimana itu? Demikian Kwik Yanggi, saya Kiki Wijaya.